Bagaimana dengan dusta dalam rangka mendamaikan saudara yang sedang saling mendiamkan? Misalnya mengatakan, kamu dapat salam dari fulan. Ya tadi kita contohkan, kalau memang tujuannya untuk mendamaikan dan kira-kira ada pengaruh ya, maka diperbolehkan.